Syarat-syarat istisna. Istisna dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersambung dengan mustasna minhu, yang dikecualikan darinya, baik secara hakikat maupun hukumnya. Mutasil, bersambung secara hakikat adalah istisna yang berhubungan langsung dengan mustasna minhu, yang tidak dipisah oleh suatu pemisah. Mutasil secara hukum adalah istisna yang dipisahkan oleh suatu pemisah dengan mustasna minhu, yang tidak mungkin untuk ditolak atau dihindari, misalnya batuk atau bersin. Jika antara keduanya dipisah oleh sesuatu atau diam, maka istisna tersebut tidaklah sah. Misalnya seseorang berkata, "Aku merdekakan budak-budakku." Kemudian dia diam atau berbicara sesuatu yang lain, kemudian berkata, "Kecuali Said." Istisna seperti ini tidak sah sehingga semua budaknya dianggap merdeka. Namun ada yang mengatakan bahwa istisna yang disertai diam atau pemisah tetap dianggap sah jika pembicaraannya masih satu kesatuan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada waktu Fathu Makkah, "Inna hadzal balada haramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal arda la yu'dadu sawquhu wa la yukhtala khalahu." Faqala al-Abbas, "Ya Rasulullah, ilal ikhira fa innahu liqaunihim wa buyutihim." Faqala ilal ikhira. Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Tidak boleh ditebang pepohonannya dan tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhannya. Kemudian Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali pohon izkir, sejenis pohon yang mempunyai bau harum, karena pohon itu dimanfaatkan oleh pandai besi untuk menyalakan api dan digunakan untuk membuat rumah mereka." Kemudian beliau bersabda, "Kecuali pohon izkir." Pendapat ini lebih kuat karena ditunjukkan dalam hadis ini. Yang kedua, mustasna yang dikecualikan tidak lebih dari setengah mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Jika seseorang berkata, "Dia berhak mendapat 10 dirham dariku kecuali 6 maka istisna seperti ini tidak sah dan orang tersebut harus membelikan 10 dirham semuanya. Ada yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan seperti itu sehingga istisna dinilai sah meskipun mustasna lebih dari setengah mustasna minhu. Jadi dalam contoh di atas, orang tadi hanya wajib memberikan 4 dirham. Adapun jika yang dikecualikan semuanya, maka istisna seperti ini tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat. Jika seseorang berkata, "Dia berhak mendapat 10 dariku kecuali 10 maka dia harus memberikan 10 Syarat di atas berlaku pada istisna yang berkaitan dengan bilangan. Adapun jika berkaitan dengan sifat, maka istisna tersebut tetap sah meskipun semuanya atau sebagian besarnya keluar darinya. Contoh istisna ini adalah firman Allah Ta'ala kepada Iblis, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 42. Para pengikut iblis dari karangan Bani Adam jumlahnya lebih dari setengahnya. Jika engkau berkata, "Berilah orang-orang yang berada di rumah ini kecuali orang-orang yang kaya," kemudian diketahui bahwa semua orang yang berada di rumah itu kaya, maka istisna ini dinilai sah sehingga mereka tidak diberi apa-apa.